Muawiyah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau adalah salah satu dari katib wahyu Allah subhanahu wa taala, salah satu dari penulis wahyu Allah subhanahu wa taala, dan beliau juga dijuluki dengan pamannya kaum mukminin, ya, khalu al mukminin, karena istri beliau ataupun saudari perempuan beliau itu adalah istri Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau menceritakan, sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani lahu bih. Saya mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam satu ucapan yang memberi manfaat, yang Allah memberikan manfaat dengannya kepadaku. Sami'tu yaqulu, saya mendengar beliau alaihi salatu wasallam bersabda, atau qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka idza tabata ar-ribata fin nas afsadtahum. Sesungguhnya engkau wahai Muawiyah, idza tabata ar-ribah, jika engkau terus mengikuti ar-ribah, ya, ar-ribah at-tuhmah, kecurigaan, su'adzan, ya, dugaan-dugaan yang jelek, keraguan fin nas, di tengah-tengah manusia, afsadtahum, maka engkau akan membuat mereka manusia rusak. Fa inni la attabi'u ribata fihim fa ufsidahum, maka saya mengamalkan nasihat beliau tadi, saya pun tidak mengikuti, ya, ar-ribah, ya, keraguan, syak, su'adzan fihim, pada manusia, fa ufsidahum, sehingga aku membuat mereka manusia rusak. Ya. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang sangat baik kepada beliau khususnya dan juga kepada kita kaum muslimin secara umumnya. Ya. Di mana beliau memberikan arahan bimbingan kepada kita terkait dengan muamalah kita dengan sama. Ya. Jadi kaum muslimin, yaitu agar jangan sampai kita mencari-cari mengikuti keraguan, ya, kesangsian, su'adzon kepada mereka. Ya. Karena hal itu akan membuat mereka rusak. Nasihat ini adalah umum, ya, kepada umatnya. Terkhusus lagi kepada mereka, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah berupa al-wilayah, kepemimpinan, kekuasaan. Ya. Kenapa beliau alaihi salatu wasallam melarang? Ya, beliau Muawiyah radhiyallahu taala anhu, atau sebelumnya disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya, ya, dikhususkannya hadis ini untuk beliau Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu adalah sebagai bentuk isyarat dari beliau bahwasanya beliau Muawiyah suatu saat, ya, akan menjadi apa? Pemimpin, akan menjadi raja. Dan wasiat beliau kepada Muawiyah ketika itu, ya, yang mana beliau belum menjadi raja, adalah janganlah engkau mengikuti, memperturutkan, ya, keraguanmu, su'udzonmu kepada manusia, karena hal itu akan membuat mereka rusak. Ya, ini lebih khusus lagi kepada mereka para ulatul umur, para penguasa, ya, agar mereka ketika bermuamalah, ya, dengan masyarakatnya meninggalkan, ya, siasatnya seperti ini, mengikuti keraguan, kesangsian, su'udzon kepada mereka manusia. Karena hal itu akan membuat mereka manusia rusak. Ya. Kerusakannya bisa muncul dari dua sisi. Yang pertama dari dianya sendiri, pemimpin itu sendiri, di mana dia ketika terus mengikuti, ya, apa su'udzon pada masyarakatnya, keraguan, kesangsian pada masyarakatnya, akan kesetiaan mereka kepada dirinya, maka akan membuat si pemimpin ini tersibukkan untuk terus menerus, ya, tajasus, pengen mengetahui, ya, lebih lanjut perkara-perkara yang masih tersamarkan pada mereka, sehingga tersibukkan dia dengan ini dari upaya untuk membuat islah, perbaikan kepada masyarakatnya. Ya, dan bisa jadi suatu hari dia akan membuat peraturan-peraturan yang menyempitkan masyarakatnya, ya, karena sebab su'adzonnya tadi yang diperturutkan kepada masyarakatnya. Dan juga di sisi yang lain, ya, su'adzon ini, ar-riba ini ketika diperturutkan oleh seorang pemimpin akan menjadikan mereka masyarakatnya itu berputus asa. Kita sudah berupaya, ya, berbuat baik kepada pemimpin kita, tapi ternyata sama saja pemimpin kita ini su'adzon kepada kita. ragu kepada kita, ragu kepada kesetiaan kita kepada mereka, sehingga Nabi Alaihissalam melarang dari hal itu semua, karena hal itu semua akan membuat kekacauan, ya, akan membuat peraturan itu kacau. Ya. Kemudian disebutkan di sana oleh Al-Munawi, atau sebelumnya kita sebutkan di sana ada hadis yang lebih terang lagi yang menjelaskan bahwasanya maksud dari beliau ataupun nasihat beliau di sini adalah kepada mereka al-amir adalah seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, rahimahullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal amira idza btagha ribah fin nas afsadahum. Sesungguhnya amir, seorang pemimpin penguasa, jika dia terus mencari-cari mengejar ribah, ya, keraguan, kesangsian, su'adzon kepada masyarakatnya, afsadahum, maka hal itu akan membuat masyarakatnya itu rusak, ya, kacau, ya. Dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, innal amira idza btagha ribah ayya talaba ribah ayya tuhma finnas biniyati fadaihim afsadahum wa ma amhalahum wa jahrahum bisu'idhan. Kata beliau rahimahullah ta'ala Al-Munawi, sesungguhnya seorang penguasa jika dia terus menelusuri, ya, mencari-cari, ya, arribah, sesuatu yang dia ragukan kesangsiannya, ya, kepada masyarakatnya, ayat talab arribah, yakni dia terus mengejar-ngejar arribah, keraguannya, ya, kecurigaannya kepada masyarakatnya, biniyati fadaihim, dengan niat untuk membongkar, ya, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Afsadahum wa ma'am halahum, maka hal itu akan membuat mereka masyarakatnya rusak. Wa ma'am halahum, dan dia tidak akan memberikan imhal, kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri-diri mereka. Ya, maklum, yang namanya pemerintahan ada saja, ya, dari masyarakatnya yang mungkin kurang cocok, kurang setuju, ya, dengan kepemimpinannya. Maka janganlah dia ketika itu memperturutkan, ya, keraguannya. Janganlah dia memperturutkan su'ubannya. Dia berupaya terus untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Wajaharohum bisu'idzon, dan dia akan menampakkan mereka masyarakatnya dengan su'idzon. Oh, ternyata kalian itu zonnya enggak bagus kepada saya. Kalian tidak setia kepada saya. Kalian tidak mau ta'awun dengan kepemimpinan saya. Akhirnya yang terjadilah kemadorotan dan kemadorotan. Ya. Dipersulit mereka masyarakatnya. Ya. Dia membuat peraturan-peraturan yang menjadikan masyarakatnya itu sulit. Ya. Fiha bisu'idzan fiha fayu'addihim ila irtikabi ma dhunna bihim. Yang mana hal itu mengantarkan mereka masyarakatnya untuk berbuat sesuatu yang dia duga. Ya. Dia menduga misalkan kepada masyarakatnya bahwasanya masyarakatnya itu adalah masyarakat yang tidak taat, ya, kepada peraturan-peraturan pemerintahnya. Ya, padahal masyarakat sudah berupaya, ya, sebisa mungkin untuk mentaati peraturannya. Hanya saja si Amir ini, ya, terus, ya, menelusuri lebih dalam lagi. Bagaimana sih, ya, kesetiaan mereka itu apa benar jujur atau tidak? Ya. Sehingga ini menyulitkan mereka. Dan akhirnya mereka berbuat sesuatu yang diduga oleh Amir tadi dari kejelekan-kejelekan, tidak setianya. Sudahlah, Amir kita ini sudah berapa kali kita berupaya, ya, memberikan apa yang kita bisa dari loyalitas, tapi tetap saja dia su'udzon kepada kita. Tetap saja dia membuat kebijakan-kebijakan yang membuat kita repot. Ya. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Mereka justru berbuat sesuatu yang tadinya belum mereka perbuat. Masih dalam zon dugaan-dugaan. Ya. Warumu bihi fafasadu, dan mereka berbuat sesuatu yang dituduhkan oleh Amir tadi, fafasadu, sehingga rusaklah keadaan mereka, masyarakat tadi. Ya, ya, na'udzubillah, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja, ya, dibangkitkan oleh mereka untuk membuat kesal atau sebagai pembalasan kepada Amirnya. Ya, na'udzubillah. Wa maqsudul hadis hasul imam ala ta'amul wa adam tatabu'il awrat fa inna dhalika yakumu nizam wa yahsul al-intizam. Dan yang dimaukan dari hadis ini adalah anjuran bagi para pemimpin untuk mereka bermuamalah, ya, dengan masyarakatnya, ya, dengan baik, wa adamu tatabu'il aurat, dan tidak mencari-cari aurat ya masyarakatnya, kekeliruan, kesalahan masyarakatnya. Fa inna dzalika yaqumu an-nizam wa yahsul al-intizam. Sesungguhnya bidzalik, dengan hal itu semua ya, dengan bermuamalah kepada mereka dengan al-qa'idah al-asliyah, kaidah dasarnya itu berupa as-salamah ya, dzon yang baik ya, menyangka kepada mereka dengan perasaan yang baik bahwasanya mereka setia taat kepada pemimpinnya, dan tidak mencari-cari kelemahan mereka. Dengan itu semua yakumun nizam, akan tegak ya aturan kebijakan. Wa yahsul al-intizam, dan diperoleh, akan diperoleh al-intizam, keteraturan ya, kedisiplinan. Wal insanu qalla man yaslam min aibi, dan yang mana yang namanya manusia tidak ada yang bisa selamat dari aibnya, ada saja aibnya ya, selamat dia dalam masalah ini, dalam masalah yang lain dia ada aibnya ya. Falau amalahum bikulli ma qalu aw fa'alu ishtaddat 'alaihim al-awja'. Seandainya seorang pemimpin atau secara umum kita bermuamalah dengan orang lain, bikulli ma qaluhu, dengan setiap apa yang mereka ucapkan atau apa yang mereka perbuat, maksudnya kita menanggapi setiap apa yang mereka ucapkan atau yang mereka perbuat ya, ishtaddat 'alaihim al-awja', akan semakin mengeras ya luka-luka yang menimpa mereka, masyarakatnya. Wattasa'al majalu, bahkan akan menjalar. Iya, akan menjalar, akan semakin luas. Iya. Apa akibatnya? Balasru uyubahum wa yataghafal wa yasfah wa la yattabi' auratahum. Bahkan yang wajib bagi seorang pemimpin adalah yastur auratahum, berupaya dia untuk menutupi aurat masyarakatnya. Wa yataghafal, dan melupakan, pura-pura tidak tahu. Iya. Wa yasfah wa la yattabi' auratahum, dan memaafkan, dan tidak dia mengejar-ngejar mencari-cari kelemahan ya aurat daripada masyarakatnya, karena dengan itu semua akan terwujud ya apa kerjasama yang baik antara al-imam dengan masyarakatnya ya. Kita saja dalam muamalah kita dengan sesama teman kita, ketika muamalah kita didasari di atas su'udzon ya, keraguan, tuduhan, maka tidak akan baik ya hubungan kita dengan teman kita, bahkan semakin jauh dan jauh ya. Dan sebaliknya, kalau kita bermuamalah dengan teman kita di atas dasar as-salamah, selamatnya teman kita dari perkara-perkara yang jelek yang dituduhkan, maka akan terjalin di situ ukhuwah yang baik. Dan di sini beliau radhiyallahu taala anhu berkata, fa inni la attabi'u riba fihim fa ufsidahum, maka saya ya, tidak mengikuti riba ya, persangkaan, dugaan jelek fihim, pada manusia, fa ufsidahum, sehingga aku ataupun saya membuat mereka rusak. Nah, di sini ada faedah tentang betapa semangatnya beliau alaihi salatu wasalam secara khusus ya sebagai amir di dalam apa mengamalkan wasiat, nasihat, bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian para sahabat keadaan secara umum, mereka semuanya bersemangat di dalam mengamalkan arahan-arahan, taujihat, bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana kita telah lewatkan juga pada hadis Abdullah bin Zubair ketika beliau membacakan ayat Allah, khudzil afa wa'mur bil 'urfi, apa yang beliau katakan setelah itu, wallahi la akhudhanha ma suhibtuhum, demi Allah akan saya ambil akhlak tadi al-'afu, selama saya bergaul bermuamalah dengan mereka manusia ya. Dan keselarasan antara hadis ini dengan judul bab al-inbisat ila nas adalah bahwasanya akhlak yang berupa tatabbu' ataupun ittiba' ribah, mengikuti, memperturutkan ya keraguan pada manusia, tuduhan-tuduhan yang jelek kepada manusia, itu bertentangan dengan akhlak al-inbisat ila nas, lapang dada, ceria, bergembira ketika bergaul dengan mereka. Ya, orang yang dia memiliki sifat al-munqabid, tidak lapang dadanya, tidak ceria ketika dia bergaul dengan manusia, tidak bisa dia ya untuk dia bersikap dengan sikap ini, meninggalkan apa upaya untuk pengen mengetahui lebih jauh tentang aib-aib masyarakatnya, tentang kejelekan-kejelekan, kekurangan masyarakatnya ya. Sehingga di sini ada anjuran untuk kita al-inbisat ilan nas ya, di antara al-inbisat ilan nas adalah dengan cara kita tidak mencari-cari, ya, mengikuti keraguan kita kepada mereka terkait dengan kesetiaan mereka, terkait dengan pandangan mereka kepada kita. Sudah dimaafkan. Ya, kita berharap semoga mereka baik. Ya. Dan manusia biasanya ketika dia memiliki zon yang jelek ataupun pandangan yang jelek kepada seorang pemimpin, kemudian pemimpin tadi tidak menanggapinya, bahkan dia memaafkannya, bahkan dia memberikan perlakuan yang baik, maka keadaan mereka, masyarakatnya itu akan berubah menjadi baik. Yang semula tadi mungkin menjelek-jelekkan dia di belakang, setelah dia berupaya memperbaiki dirinya, memperbaiki apa pengaturan siasahnya, maka berubah keadaan mereka menjadi baik dan mendukung pemimpin tadi. Berbeda halnya ketika dia terus mencari-cari ya kelemahan, kejelekan yang ada pada masyarakatnya, maka itu akan menyibukkan dia dari membuat al-islah. Ya, bahkan akan menjadikan pemimpin tadi membuat peraturan-peraturan yang menyulitkan masyarakatnya, sehingga akan muncul ya beragam polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya, dengan ini selesailah pembahasan dari bab al-inbisat ilan nas. Ya, kemudian kita masuk kepada hadis yang lain. Ini hadis ya ada kelemahan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hanya saja kita baca saja ya. Kita baca ya, hadis ini ada kelemahan, kita baca barangkali ada faedah di sini. Sami'tu Abu Hurairah yaqul ataupun ya, dari Muawiyah, an Muawiyah ibn Abi Muzarrid an abihi qala sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'u dhunaya hatani wa basaru aynaya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffai al-Hasan awil Husain shalawatullah alaihim alayhima wa qadamayhi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irqah qala faraqiya al-ghulamu hatta wada'a qadamayhi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك ثم قبله ثم قال اللهم احبه فاني احبه. Ya. Di sini disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kedua telinga saya ini mendengar dan kedua mata saya ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, memegang kedua tangan ya Al-Hasan ataupun Al-Husain shalawatullah alaihima wa qadamahi ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kedua kaki beliau Al-Hasan atau Al-Husain berada di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang kedua tangannya, kemudian kakinya menginjak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, irqah, ayo naik. Naik dari kaki betis terus sampai ke sadar. Qala faraqiya al-ghulamu hatta wada'a qadamahi ala sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau Al-Hasan Abil Husain ya naik ya, sampai ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal faedah yang bisa kita ambil adalah faedah lughawiyah artinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftah fak, buka mulutmu. Tsumma qabbalah, yaitu Rasulullah menciumnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma ahibbah fa inni uhibbu, ya Allah, aku mencintainya maka cintailah dia. Ya, maksud beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya Allah alam, bahwasanya beliau membawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang kaifiyah al-inbisab. Itu berbeda-beda tergantung kepada siapa al-inbisab itu. Ya. Al-inbisab kepada anak-anak tentunya sesuai dengan keadaannya. Al-inbisab ya, kepada orang dewasa juga sesuai dengan keadaannya. Al-inbisab ya, kepada para penguasa juga sesuai dengan keadaannya. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya kaifiyah al-inbisat itu yakhtalif. Ya, bikhtilaf ahwalinnas. Berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan manusia. Ya, di sini beliau mencandai Al-Hasan awil Husain. Ini bentuk al-inbisat dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ya, hanya saja tadi saya sebutkan hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun lafaz yang terakhir Allahumma ahibbah fa inni uhibbu, itu banyak ya lafaz-lafaz yang lain yang semakna atau selafaz dengan ini yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan Al-Husain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Ya. Bahkan di dalam lafaz yang lain cintailah ya Allah orang yang mencintai Al-Hasan Al-Husain. Jadi mencintai ahlul bait, di antaranya Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu termasuk dari at-taqarrub ilallah, tentu pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Iya, kita ahlu sunnah mencintai mereka, ahlul bait. Iya, tapi cinta kita kepada ahlul bait itu di dalam koridor syariat, tidak seperti keadaannya mereka ar-rafidhah yang mereka ghulu di dalam cintanya kepada Al-Hasan wal-Husain wa ahlul bait, sampai-sampai menetapkan bagi ahlul bait ya khususiyah ilahiyah, kekhususan ilahiyah, mengetahui perkara yang ghaib, bisa berbuat ini dan itu dari perkara-perkara yang hanya Allah SWT saja yang bisa memperbuatnya, itu kekeliruan. Ya. Nah, cukup saya kira terkait dengan hadis ini ya, karena tadi ada kelemahan. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, babut tabassum. Babut tabassum. At-tabassum itu adalah awail wa mamadi wa mabadi ad-dhahik. Jadi at-tabassum itu adalah pembukaan daripada ad-dhahik, tertawa. Ya. Yadhhar bihi asnan al-asnan. Ya, seorang ketika dia tersenyum itu tampak giginya. Ya. Dan di sana ada yang namanya ad-dhahik. Ad-dhahik tertawa dia dengan suara yang terdengar. Ada lagi tertawa dengan suara yang keras, itu disebut dengan qahqaha, ya, al-qahqaha. Ya. Ya, beliau di sini tawakan terjemahnya dengan judul bab at-tabassum, ya, untuk menunjukkan bahwasanya di antara akhlak yang mulia, yang terpuji, yang indah dari Islam ini adalah at-tabassum. Seseorang melemparkan senyum, bersenyum, memberikan senyum kepada saudaranya ketika dia bertemu, berjumpa ya dengannya. Dan itu adalah termasuk dari sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan Rasul alaihi salatu wasallam, di mana beliau senyum senantiasa ketika bertemu dengan para sahabatnya. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin aw talqin. Ya, janganlah engkau meremehkan ya satu perkara yang ma'ruf ya pun, meskipun dengan sekedar memberikan senyum kepada saudaramu. Jadi at-tabassum itu minas sadaqah, minal khair, yang al-Islam itu menganjurkan kita untuk ya memegang daripada akhlak ini. At-tabassum ya, ketika kita bertemu, berjumpa dengan teman kita, dengan saudara kita. Ya. Dikarenakan at-tabassum ini dapat mendatangkan kepada teman kita as-surur, kesenangan, tumakninah, ya, ketenangan, irtiyah, tentram, ya, ketika teman kita bertemu dengan kita, sudah pembukaannya senyum, sehingga setelah itu teman kita akan condong kepada kita untuk berbincang, berteman dengan kita. Berbeda halnya ketika kita bertemu dengan teman kita dalam keadaan kita cemberut misalkan, iya, bermuka masam misalkan, maka ini pembukaannya enggak bagus, yang dapat menghasilkan larinya manusia dari dekat dengan kita. Ya. Jadi hadis ini, iya, disebutkan oleh Jarir. Dan kelengkapannya di sini, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu min hadzal babi rajulun min khairi dhi yamanin ala wajhihi mashatu malakin. Fadakhala Jarir. Ini juga beliau Jarir radhiyallahu taala anhu menyebutkan ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yadkhulu min hadzal bab, akan masuk lewat pintu ini rajulun min khairi dhi yamanin, seorang laki-laki yang terbaik dari penduduk Yaman. Sebutkan di sini cirinya, ala wajhihi mashatu malakin, di wajahnya ada mashatu malakin, ya, asar, bekas raut malaikat. Maksudnya apa? Tampan, mashatu malakin. Nah, di sini diidhofahkan kepada malaikat karena malaikat tidaklah disifati kecuali dengan kebagusan al jamal. Sebagaimana antum pernah dengar bagaimana keadaan para istri pembesar ketika datang Yusuf alaihi salatu wasallam masuk kepada mereka, apa yang dikatakan? Hah? Ma hadza bashar in hadza apa? Illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Tapi apa? Malaikat yang mulia. Ya, maksud dari ucapan ini adalah bahwasanya wajah beliau tampan. Fadakhala Jarir. Disebutkan dalam siyak hadis yang lain bahwasanya beliau Jarir ya radhiyallahu taala anhu datang dari Dzul Hulaifah, ya. Kemudian beliau menempatkan kendaraannya dan beliau datang dari arah Dzul Hulaifah, kemudian beliau menempatkan kendaraannya dan berganti pakaian, ya, memakai pakaian yang bagusnya untuk siap-siap bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Dan di tengah jalan manusia itu ketika sudah masuk ke negeri Madinah, manusia atau banyak dari manusia yang memperhatikan beliau, yang mengarahkan pandangan-pandangan mereka kepada beliau sehingga mereka merasa aneh. Ada apa ini? Kok manusia berbuat seperti ini? Semuanya menatapi saya gitu. Maka beliau bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kalian sesuatu tentang aku? Yang kata mereka, "Naam." Iya. Zakaraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khairin. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentangmu dengan kebaikan. Disebutkan hadis ini. Yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhiyamanin. Akan masuk lewat pintu ini seorang laki-laki yang terbaik dari negeri Yaman atau di antara laki-laki yang terbaik dari negeri Yaman. Ala wajhi mashatu malakin. Di atas wajahnya ada mashatu malak, tampan wajahnya. Ya. Nah, di sini ada faedah bahwasanya atau faedah yang menunjukkan atas kenabian Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau ya alaihi salatu wasallam menghabarkan sesuatu yang terjadi, yaitu akan masuknya seorang laki-laki dari negeri Yaman, ya, dengan sifat-sifatnya, padahal beliau alaihi salatu wasallam belum tahu Jarir radhiyallahu taala anhu, tapi beliau menghabarkannya, ya, dengan sifat-sifatnya. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau, maka beliau pun ya mengetahuinya, menyampaikannya kepada para sahabatnya yang lain. Dan di sini juga ada tazkiyah dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau. Sahabat yang mulia siapa? Jarir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul bersabda, "Rajulun min khairi dhi yamanin." Seorang laki-laki, ya, di antara laki-laki yang terbaik dari negeri Yaman. Dan ini termasuk di antara manaqib, kelebihan keutamaan dari beliau, sahabat yang mulia Jarir radhiyallahu taala anhu. Ya. Di sini syahidnya jelas. Ya. Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Ya. Ini belum dibaca. Iya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku semenjak aku masuk Islam, melainkan beliau tersenyum, ya, ke arah wajahku. Nah, ini at-tabassum. Ya, hal ini menjadikan hati-hati manusia itu tertarik. Ya, tertarik kepadanya. Dan setelah itu mau untuk mengikuti bimbingan beliau alaihi wasallam. Ya, menerima sunnah-sunnah beliau. Ya. Dan menjadikan beliau sebagai teladan di dalam hidupnya. Itu tabassum awalnya. Ya, itu terkesan terus oleh beliau. Setiap kali bertemu tabassum, enggak pernah bosan. Ya, kalau kita terkadang kalau sering-sering bosan, salam aja barusan salam kok, nanti ketemu lagi salam lagi capek gitu. Ya. Ini Rasulullah alaihi wasallam telah memberikan teladan bagi kita dan Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang menginginkan ya Allah, bertemu dengan Allah dan hari akhir. Ya. Jangan bosan-bosan untuk kita memberikan senyum kepada saudara kita. Itu sedekah, subhanallah. Jangan dianggap remeh. Ya. Bisa jadi kalau kita ikhlas dengan amalnya seperti ini, Allah SWT ridho, kemudian Allah SWT masukkan kita ke dalam jannahnya. Ya. Mungkin antum ingat bagaimana Rasulullah SAW mengisahkan seorang laki-laki di dalam sabda beliau, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha 'an dhahri tariqin kanat yu'dhi al muslimin." Saya melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga karena sebab pohon yang dia potong dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin. Itu amalan ya sepintas seperti sepele, tapi masya Allah bisa memasukkan pelakunya dalam jannah, jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Tabasum juga. Nah, terkadang juga amalan yang kecil itu masya Allah besar pahalanya. Ya, karena amalan yang kecil itu tidak kita ungkit-ungkit, tidak kita ingat-ingat. Ikhlas. Makanya dikatakan oleh salaf, rubba amalin saghirin, ya, tukabiru an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Terkadang ada satu amalan yang kecil bisa diperbesar pahalanya karena sebab niat yang ikhlas, tulus. Dan terkadang ada amalan besar diperkecil pahalanya karena sebab niat. Kenapa? Karena biasanya amalan-amalan yang kecil itu sudah orang ketika beramal lupa saja. Ya, tidak diingat-ingat, tidak diingat-ingat. Sangat amal yang besar, kalian diingat-ingat. Ya, sehingga membuat berkurang pahalanya, membuat pahalanya kecil. Iya. Dan kalau kita bisa melaksanakan amalan-amal yang besar, kemudian didasari dengan keikhlasan, ketulusan, maka itu lebih afdol lagi. Ya. Ini juga sama. Ya, kelanjutan dari yang di atas. Ya, asyahid di sini. Al-munasabah baina hadzal hadits dengan terjemah adalah tadi. Ya. Illa tabassama fi wajhi, melainkan beliau tersenyum kepadaku, ya, tersenyum kepadaku. Ya. Saya ingatkan lagi agar kita jangan sampai bermalas-malas untuk memberikan senyum. Murah senyum itu sedekah. Kalau kita mau sedekah dengan harta benda mungkin kita belum mampu gitu. Ya, di sana ada jalan-jalan yang lain. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan untuk kita bisa bersedekah. Itu tabassum. Ini semua orang bisa bersedekah dengan at-tabassum. Ya, senyum kepada temannya. Ya, tentunya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kecuali apa dengan yang mahrim, mahram-mahramnya. Ya, insyaallah untuk hadis-hadis berikutnya akan kita baca pada kesempatan yang lain. Untuk hari Sabtu ini ana a'tadzir, minta uzur. Ya, untuk diperpendek karena waktunya full ya, dari pagi tahsin sampai sekarang. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang lain pada kesempatan yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.